Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din 'azzani wa jazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'Ammatil Ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita berada pada halaman 100 yang 159, yaitu rukun iman yang keempat, akan masuki rukun iman yang keempat. Kata beliau, ar-ruknu ar-rabi'u, yaitu rukun yang keempat, al-imanu bir-rusuli, beriman kepada para rasul, beriman kepada para rasul. Karena rukun iman ada berapa rukun iman? Ada enam rukun iman, ada enam. Yang pertama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua beriman kepada para malaikatnya, yang ketiga beriman kepada rasul, yang keempat, yang kelima, yang ketiga kepada kitab-kitabnya, beriman kepada kitab-kitabnya, yang keempat sekarang beriman kepada para rasulnya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala al-muallifu asbahullah al-imanu birrusuli, beriman kepada para rasulnya. Makna imanu bihim huwa tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wal kufru bima yu'bad min dunihi. Masyaallah. Jadi makna beriman kepada para rasul, na'am barakallahu fikum, adalah maknanya adalah apa? At-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus setiap umat itu seorang rasul yang mengajak mereka, mengajak umat tersebut ila ibadatih, untuk mengibadahinya. Mengibadahi siapa? Mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan juga mengajak untuk apa? Al-kufr bima yu'badillah, mengajak untuk apa? Agar kufur terhadap seluruh yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya sudah antum hafal semuanya ya. Nanti akan kita lewati juga nanti. Wa anna jami'ahum shadiquna kiramun bararah hudatun muhtadun. Dan bahwasannya mereka semuanya itu para nabi shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Kiramun, orang-orang yang mulia. Bararah, orang-orang yang baik. Hudatun, orang-orang yang bisa memberikan petunjuk. Muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahumullah bihi lam yaktumu wa lam yughayyiru. Masyaallah. Dan bahwasannya mereka para rasul, mereka menyampaikan seluruh apa-apa yang Allah telah utus mereka dengannya. Mereka tidak menyembunyikan dan mereka tidak mengubah. Itulah para rasul. Jadi ajaran para rasul adalah ajaran yang mulia karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada segenap para nabi dan rasul melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam yang digelari dengan Al-Amin. Naam. Jibril alaihissalam digelari dengan Al-Amin. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin?" Fahal 'alal rusuli illa al-balaghul mubin? Tidaklah ada kewajiban bagi para rasul, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Yang jelas, nyata. Itulah tugas para rasul. Enggak maksa. Jadi dakwah para nabi dan rasul, dakwah yang tidak maksa. Dakwah yang menyampaikan, mengajak kepada kebenaran. Kalau nerima, alhamdulillah. Kalau belum nerima, sabar. Tidak ada paksaan sama sekali. Tidak ada paksaan sama sekali. Jadi semuanya dakwah yang penuh dengan hikmah. Itulah dakwah para rasul. Fahal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban bagi para rasul kecuali hanya menyampaikan saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyerukan apa? Ibadahlah kalian semuanya kepada Allah dan jauhilah oleh kalian taghut. Sudah kita lewati pembahasannya mengenai makna taghut. Apa itu makna taghut? Antum? Makna taghut apa? Sudah kita lewati dalam kitab. Mungkin antum pernah lewat juga dalam kitab Al-Usul Salasah atau dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Apa definisi taghut? Apa itu taghut? Naam, itu di antaranya. Kullu ma ubida min dunillah wa waradin. Kullu ma ubida min dunillah wa waradin. Setiap yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha, dalam keadaan dia ridha, itu makna taghut. Wa illa Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan di dalam kitab Al-Usul Salasah, apa kata beliau? Dinukilkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah. Apa itu definisi taghut? Definisi taghut, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu, setiap perkara yang bisa membuat seorang hamba melampaui batasannya, baik itu adalah orang yang diikuti atau yang ditaati atau yang apa, yang diibadahi. Paham ya? Naam. Paham maksudnya ya? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta', baik yang diikuti maupun yang ditaati maupun yang diibadahi, tapi dengan catatan apa? Ridho. Catatannya ridho. Dia ridho diibadahi selain Allah, taghut. Dia ridho ditaati selain Allah, taghut. Dia ridho disembah selain Allah, dia ridho diikuti selain Allah, taghut. Paham ya? Nah, makna yang global sudah kita lewati tadi, kullu ma 'ubida min dunillah. Setiap yang diibadahi selain Allah Ta'ala itu masuk dalam kategori apa? Taghut. Naam. Mohon insyaAllah ya. Inilah dakwah para Nabi dan Rasul. Itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan menjauhi taghut. Faminhum man hada. Faminhum man hada Allahu. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fangguru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Artinya, di antara mereka ada yang Allah Ta'ala berikan petunjuk. Ada juga di antara mereka yang tetap larut dengan kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana akibat yang buruk, hukuman bagi orang-orang yang mendustakan. Ikhwani fid din azbani yasakumullah. Dari dakwahnya para nabi dan rasul, dakwah yang sangat jelas, mendakwahkan tauhid, mengajak bersatu di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, dan mengajak agar apa? Agar menumbangkan, menumpas, menghancurkan yang namanya taghut. Yang namanya apa? Taghut. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha untuk diibadahi. Kita lihat berikutnya. Wa anna ba'dahum afdhal min ba'd kama qala Allah taala, dan bahwasanya sebagian para nabi itu ada yang lebih afdal dari sebagian yang lainnya. Yang paling afdal siapa? Ulul azmi. Ulul azmi sebutkan. Siapa aja ulul azmi itu? Ayo. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ulul azmi. Paham ya? Itu ulul azmi ya. Naam, ahsan tabarakallahu fikum. Itu ulul azmi. Itu yang paling afdal. Kemudian di kalangan ulul azmi ini ada yang lebih afdal lagi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sudah kita lewati juga ya, terkumpul dalam pantun itu, kalau antum menghafal bagus itu, Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. 5. Muhammadun Ibrahimu, Musa kalimuhu, fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Paham ya? Itu 5 nabi yang dikenal dengan ulul azmi. Nah, patokan kita, sandaran kita dalam masalah sabar pun arahnya ke sana juga. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan rasul, para rasul, dan jangan tergesa-gesa. Naam. Berikutnya. Jadi ingat-ingat ya, ulul azmi ada berapa tadi? Akhir syat. Ada 5. Coba diulangi. Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu dikenal dengan ulul azmi. Nah, kita lihat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka itu adalah para rasul yang kami telah berikan kemuliaan, keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang selain mereka. Maksudnya ada sebagian mereka, di antara mereka ada yang Allah telah berikan keutamaan. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum, di antara mereka, man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah Ta'ala ajak bicara, yaitu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Digelari dengan apa gelarnya? Digelari dengan apa Husain? Kalimur Rahman atau Kalimullah. Digelari dengan Kalimur Rahman atau Kalimullah. Karena benar-benar diajak bicara. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Paham ya? Jadi gelarnya untuk Nabi Musa alaihissalam Kalim Ar-Rahman. Kalim Ar-Rahman. Paham soal ini ya? Paham soal? Naam. Kita lihat di sini, minhum man kalamallah. Di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan juga Allah Ta'ala mengangkat sebagian mereka derajat-derajatnya. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami datangkan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, beberapa penjelas-penjelas, petunjuk-petunjuk. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami berikan dukungan, penguat, pendukung dengan ruh yang nam sumbernya dari apa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya ruh salah satu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat kun fayakun. Paham ya? Kalimat kun fayakun. Naam. Jadi ruh ini maksudnya adalah ruh-ruh yang Allah Ta'ala ciptakan. Naam. Wa afdaluhum ulul azmi, dan yang paling afdal di antara para nabi dan rasul adalah ulul azmi, wa hum Nuh alaihi salam, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu namanya ulul azmi. Wa afdalu ulul azmi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari kalangan ulul azmi yang paling afdal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azan wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi jangan sampai kita enggak tahu siapa itu ulul azmi, karena ulul azmi ini sering muncul dalam artian penyebutannya, pengkabarannya, baik di dalam teladan kita meneladani, biasanya patokannya ulul azmi karena mereka perjuangan sangat luar biasa. Perjuangannya sangat luar biasa. Naam. Wal imanu bihim jami'an wajibun, dan beriman dengan mereka semuanya wajib. Faman kafara bi wahidin minhum faqad kafara bihim wa biman arsalahum wa huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya, maka barang siapa yang kufur, yang mengingkari salah satu di antara para nabi tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap nabi semuanya, dan kufur terhadap apa? Nabi yang Allah Ta'ala telah mengutus mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalaupun dia mengingkari hanya satu saja, dianggap dia mengingkari semuanya. Wah, anak enggak beriman tentang adanya Nabi Musa. Berarti dia tidak beriman dengan seluruhnya, gitu loh. Paham ya? Jadi konsekuensinya, keharusannya, tuntutan daripada keimanan dia itu, nah barakallahu fikum, apa? Kalau beriman ya semuanya. Jangan beriman sebagian saja. Ana beriman. Kami beriman dengan Nabi Muhammad SAW, tapi enggak beriman dengan Nabi Musa. Berarti dianggap enggak beriman semuanya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat dalilnya. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berkata, innal ladhina yakfuruna billah wa rusulih. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan para rasulnya. Wa yuriduna an yufarriku bainallahi wa rasulih. Dan mereka ingin memisah-misahkan antara Allah dan para rasulnya. Wa yakulun, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ini ucapan mereka. Kami beriman dengan sebagiannya dan kami kufur dengan sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka ingin mencari jalan menuju perbuatan tersebut. Allahu musta'an. Memisah-misahkan antara para nabi dan rasul. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang apa? Yang rendah dan hina. Allahul musta'an. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka tidak membeda-bedakan antara apa? Salah satu di antara mereka. Jadi benar-benar beriman secara menyeluruh, yang mengetahui yang kita ketahui namanya ataupun yang tidak kita ketahui. Naam, seperti itu. Mereka itu adalah apa? Mereka itu kelak akan diberi pahala ganjaran untuk mereka, dan Allah Ta'ala Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Ikhwan fiddin, di situ ada pendalilan bahwasannya kita kalau mengimani hanya sebagian saja dianggap tidak mengimani semuanya. Paham ya? Oleh karena itu kalau kita mengimani Nabi dan Rasul ya semuanya, jangan cuma sebagian saja. Tapi kan kita enggak mengetahui namanya semuanya. Yang kita ketahui namanya kita imani secara terperinci, yang kita tidak mengetahui namanya kita imani secara global. Karena para nabi dan rasul jumlahnya banyak, tidak hanya 25 saja. Paham ya? Tidak hanya 25 saja. Naam. Kita lihat di sini. Wa kama yajibul imanu bihim ala wajhin, itu keliru, itu Ali itu. Punya antum sama enggak? Cetakannya sama ya. Ali itu keliru, yang benar ala. Nah, itu bahasanya Ali ya, kurang tasdid Ali gitu ya, tapi itu keliru, yang benar tanpa titik di situ. Paham ya? Jadi diluruskan itu, nanti jangan sampai bahasanya antum Ali gitu ya. Ala. Naam, huruf jar. Wa kama yajibul imanu bihim ala wajhil umum, man alimna minhum wa man lam na'lam. Dan sebagaimana wajib juga kita beriman kepada mereka, nah barakallahu fikum, dalam bentuk secara umum, baik yang kita mengetahui nama-namanya di antara mereka atau yang kita tidak mengetahui. Kan banyak para nabi dan rasul, tidak hanya yang sebatas yang kita namai saja. Ada yang kita mengetahui namanya, ada yang kita tidak mengetahui namanya. Kadzalika yajibul imanu ala wajhin, keliru juga itu, yang benar ala, itu titiknya keliru itu ya. Naam, seperti itu pula wajib kita mengimani ala wajhin, mengimani di atas bentuk apa? Al khusus, secara khusus, bi kulli man sama Allah Subhanahu wa taala minhum ma'al i'tiqadi bi anna Allah bi anna lillahi taala rusulan siwahum masyaallah. Tetap kita mengimani juga secara khusus dengan setiap nabi yang Allah Taala sebutkan namanya di antara mereka. Bersamaan meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memiliki para rasul yang apa? Selain mereka. Jadi tidak hanya terbatas 25. Sehingga kalau antum mungkin dulu pernah mendengar atau pernah belajar hanya 25 nabi dan rasul, itu keliru. Itu bukan patokan. Paham ya? Bahkan lebih dari itu. Hanya saja ada yang namanya dikabarkan kepada kita, ada yang tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Naam. Kita lihat lagi. Kama qala, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik." Ini dalilnya. "Wa minhum man lam naqsus 'alaik." Masyaallah. Dalil yang jelas, gamblang, terang menyebutkan bahwa nabi dan rasul jumlahnya banyak. Artinya apa? Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. "Minhum man qasasna 'alaik," di antara mereka sudah kami kisahkan kepadamu. "Wa minhum," di antara mereka, "man lam naqsus 'alaik," ini di antara mereka ada yang kami tidak mengkisahkan, tidak mengkabarkan kepadamu. Menunjukkan yang tidak dikabarkan ini banyak gitu loh. Faham ya? Ada yang dikabarkan kepada kita, ada yang belum sampai kepada kita kabarnya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya menunjukkan nabi itu banyak, rasul juga banyak. Ada yang dikabarkan kepada kita, ada yang tidak dikabarkan kepada kita. Walaysa minal imani bihim raf'uhum fawqa manzilatihim allati ja'alha Allah ta'ala lahum. Penting. Catatan penting ini ya. Dan bukan termasuk beriman kepada mereka mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukannya. Paham ya? Jadi mengangkat para nabi dan rasul melebihi apa kedudukan mereka. Diangkat menjadi ilah misalkan. Paham ya? Diangkat menjadi malaikat misalkan, disembah misalkan, itu bukan termasuk keimanan. Na'am barakallahu fikum, raf'uhu laisa minal iman bihim raf'uhum fawqa manzilatihim, bukan termasuk beriman kepada mereka mengangkat mereka di atas kedudukan mereka. Allati ja'alallahu, yang Allah Ta'ala telah jadikan untuk mereka. Fahum ibadun minal bashar ikhtarahumullah wa addahum lihamli risalatih. Masyaallah. Perhatikan baik-baik ini. Mereka ini para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah dari kalangan manusia, yang Allah Ta'ala pilih mereka dan Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka, na barakallahu fikum, atau Allah Ta'ala telah persiapkan untuk mereka, lihamli risalatih, untuk membawa risalahnya. Coba, ada dua kan, Rasulun Malaki sama Rasulun Bashari. Rasulun Malaki yaitu para malaikat, dipimpin oleh siapa? Jibril alaihissalam. Rasulun Bashari, siapa yang pertama kali diutus untuk na barakallahu fikum mendakwakan tauhid di muka bumi ini? Rasul pertama kali siapa? Nuh alaihissalam. Bukan Nabi Adam ya. Nabi Adam nabi, bukan rasul. Paham ya? Zaman antara Nabi Adam alaihissalam dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam 10 abad. 10 abad kurang lebihnya ya 1000 tahun. Paham ya? Dulunya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Nuh itu enggak ada kesyirikan. Dosa banyak ada ya, dosa-dosa itu ada, cuman bukan dosa kesyirikan. Disebutkan oleh para ulama, awal muncul kesyirikan ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka mengagungkan Yahus, Ya'uq, Nasr, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, mereka agungkan orang-orang saleh mereka, ya. Nah, barakallahu fikum, ketika meninggal ditinggikan kuburannya, setelah itu diagungkan, disembah. Nah, akhirnya Allah telah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk menumpas kesyirikan. Paham ya? Dibedakan ya. Jadi awalu rasulin ila ahlil ard, rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi Nuh alaihissalam. Adapun para malaikat, mereka juga para rasul, tapi rasulun malaki. Mahum insyaallah? Naam. Dipimpin oleh siapa tadi? Rasulun malaki? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Kita lihat lagi. Wa tabaiuhum tabaiul bashar, masyaallah. Tabiat-tabiat para nabi dan rasul itu ya seperti tabiat manusia, kadang lupa, kadang ingat, kadang istirahat, tidur, dan bisa juga kena sihir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa dikatakan na barakallahu fikum, Allah Ta'ala jamin sudah pembawa kunci surga, kemudian diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu pun kena sihir. Bayangkan itu, rasul, nabi. Apalagi kalau kita, tentunya kalaupun seandainya na barakallahu fikum kena, itu lebih layak karena kita istilahnya lebih jauh daripada derajatnya nabi dan juga para rasulan itu. Paham maksudnya ya? Naam. Kita lihat tabiatnya seperti tabiat manusia biasa. Suatu ketika di antara contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Termasuk bentuk yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu manusia biasa, lupa. Kalau seandainya bukan manusia biasa, misalnya gak lupa. Paham ya? Nah, lihat terus kenapa sih? Apa sih hikmah dibalik lupa itu? Apa hikmahnya diantaranya? Apa hikmah dibalik lupa itu? Alhamdulillah. Apa hikmah dibalik lupa itu? Banyak gak hikmahnya berkaitan masalah ibadah? Banyak. Diantaranya kalau antum sholat, gak pernah lupa, ada gak sujud sahwi? Kalau gak pernah lupa, ada gak sujud sahwi? Gak ada. Kemudian antum dibilang disuruh apa? Bilang subhanallah, mengingatkan orang yang lupa. Kalau enggak ada orang yang pernah lupa, ada enggak orang mengucapkan subhanallah mengingatkan itu? Enggak ada. Jadi dibalik nisyan, dibalik lupa tersebut ada hikmah juga. Paham ya? Ada hikmahnya, ada tujuannya, ada kebaikan dibalik itu semuanya. Sehingga Rasulullah mengatakan kama tansaun, sebagaimana kalian lupa, fa idza nasitu fadzkiruni. Kalau aku lupa, ingatkanlah aku. Itu menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wala yamlikuna syai'an min khasa'isil uluhiyah, dan mereka para nabi dan rasul tidak memiliki sedikit pun kekhususan-kekhususan uluhiyah. Enggak berhak untuk diibadahi, enggak berhak untuk disembah. Na'am barakallahu fikum, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang lainnya. Naam, tapi dijadikan teladan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'lamuna minal ghaib illa ma atla'ahumullah 'alaihi. Maka tidak ada di antara mereka yang mengetahui perkara ghaib kecuali yang Allah taala tampakkan kepadanya. Seperti kisahnya siapa? Kisah nabi kita juga. Kisah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Orang-orang kufar Quraisy menganggap perkara besar ini, enggak mungkin ini. Masa dalam semalam dari Mekah ke Palestina langsung pulang pergi PP. Dalam semalam, masa ini? Gimana? Secara logika akal enggak bisa ini. Mereka memperbesar permasalahan itu, nuduh Rasulullah itu dusta gitu loh. Akhirnya Allah Ta'ala tampakkan, Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah untuk menggambarkan perkara ghaib. Rasulullah posisinya kan memang benar Isra Mi'raj, tapi kan untuk menggambarkan itu butuh apa? Butuh istilahnya apa ya? Pengalaman dan juga gambaran yang akurat. Akhirnya Allah Ta'ala tampakkan di hadapan Rasulullah SAW tentang apa? Ciri-ciri barakallahu fikum yang sekeliling Masjid Aqsa dan juga sekitarnya, sehingga Rasulullah kita menggambarkan orang-orang kufar Quraisy pun apa mengatakan benar. Yang disampaikan itu benar, tapi kita tetap tidak beriman. Bayangkan itu. Dustanya mereka seperti itu. Allah musta'an. Menunjukkan bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang ditampakkan barakallahu fikum perkara ghaib tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam iblagha ummatih, yang mana Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul innama ana basharun mislukum, masyaallah. Katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, bedanya ini, telah diberi wahyu kepadaku. Bedanya ini hanya saja diberi wahyu kepadaku. Jadi enggak ada yang diberi wahyu itu kecuali apa? Para nabi dan rasul. Paham ya? Ilham mungkin, tapi wahyu khusus nabi dan rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Firasat mungkin, mungkin ya. Firasat mungkin, tapi wahyu khusus nabi dan rasul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah kalau ada orang yang mengatakan ngaku-ngaku sebagai wali atau ngaku-ngaku sebagai nabi, tadi malam turun wahyu kepadaku, bukan wahyu. Itu namanya apa? Wangsit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, wahyu setan. Dari setan itu ya, hati-hati itu. Nah, ngaku nabi, ngaku wali, wali yang ke-10 misalkan ya. Allahumma musta'an, setelah itu apa? Viral, terkenal di mana-mana. Hati-hati. Jangan percaya ya. Nah, barakallahu fikum, Allahumma musta'an. Ini lihat ini. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya bahwasanya aku manusia biasa seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu. Wa qala qul la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malakun in attabi'u illa ma yuha ilayya, masyaallah. Katakanlah aku tidak mengatakan di hadapan kalian aku memiliki pembendaharaan kekuasaan langit, kekuasaan Allah, pembendaharaan Allah, dan aku juga tidak mengetahui perkara ghaib, dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku adalah malaikat. Akan tetapi aku adalah mengikuti apa-apa yang telah diwahyukan kepadaku. Itu Rasulullah SAW. Bayangkan. Hanya saja beliau memang diberikan apa? Keutamaan tersendiri mengenai puasa apa diantaranya? Puasa wisal. Puasa wisal itu kalau kita yang mencoba mungkin bisa dikatakan walaupun kuat tapi berat. Paham ya? Wisal itu dilarang untuk umatnya. Paham ya? Kalaupun wisal, kalaupun mau wisal itu pun ada batasannya. Tapi wisal yang seperti Rasulullah lakukan, Rasulullah melarangnya. Nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa wisal. Puasa wisal itu bagaimana sih? Puasa wisal itu sekarang misalkan sahur, nanti ketika buka enggak buka, langsung puasa juga. Besok ketika sahur enggak makan juga. Nah, ketika buka pada hari besoknya itu baru buka. Itu wisal yang dilarang. Paham ya? Jadi sekarang sahur, nanti gak buka, ketika waktu sahur lagi gak makan juga, besoknya lagi ketika buka itu baru buka. Itu puasa wisal yang dilarang. Kalaupun wisal, apa kata Rasulullah? Ila sahar, sampai sahur aja boleh. Kalaupun harus wisal ya, sampai sahur. Sekarang sahur, nanti buka gak buka, nah besok ketika sahur itu makan. Itu baru diperbolehkan. Tapi juga apa? Nah, barakallahu fikum, kalau ingin puasa yang afdal, gak perlu apa? Takalluf. Puasa Daud. Kata Rasulullah, la afdala min dhalik. Gak ada yang lebih afdal lagi daripada puasa Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu sekedar apa? Sekedar penyebutan bahwasanya Rasulullah diberikan keistimewaan tersendiri. Ketika Rasulullah, nah puasa wisal kemudian para sahabat dilarang, protes mereka. Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau puasa wisal kalau kita dilarang. Apa kata Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku, keadaanku tidak seperti keadaan kalian. Paham ya? Kenapa? Karena aku diberi makan dan diberi minum oleh Rabbku. Maksudnya apa? Diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum sehingga mampu untuk puasa wisal. Itu diantara penafsiran sebagian para ulama. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani wa zakumullah. Kita lihat dikit lagi. Ta'rifun nabi wal rasul. Definisi nabi dan rasul. Ta'rifun nabi lughatan mustaqun minan naba' wa huwal khabar. Nabi itu secara bahasa mustakun, diambil pecahannya dari kata naba wa wal khabar, kabar. Paham ya? Anin naba'il azim, tentang kabar yang sangat besar. Naba. Paham ya? Jadi kabar. Wa sumiyan nabiyyu nabiyan, dan kenapa nabi dikatakan nabi? Li'annahu mukhbirun anillah, karena dia mengkabarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkabarkan apa? Wahyu. Yang tidak ada salahnya, semuanya benar. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itulah yang Rasulullah ucapkan, wahyu yang diwahyukan. Ay muballighun an amrihi wa wahyi. Maksudnya Rasulullah adalah menyampaikan dari perintah Allah dan wahyunya. Wa mukhbarun. Mukhbar juga ya. Beliau mukhbir dan mukhbar. Apa mukhbar? Ay annallaha akhbara. Mukhbar itu maksudnya Allah taala mengkabarkan kepada beliau. Wal irsal fil lughah huwa at-tawjih. Sedangkan irsal secara bahasa adalah tawjih, itu mengarahkan. Paham ya? Tawjih, memberikan arahan. Wa ala hadza far rusul innama summu bidzalika li'annahum wajjahu min qibalillahi ta'ala. Qala ta'ala summa arsalna rusulana tatra. Summa arsalna rusulana tatra. Artinya kata beliau, berdasarkan penjelasan ini berarti para rasul itu dinamakan para rasul dikarenakan mereka apa? Na barakallahu fikum, mereka itu mengarahkan, mengarahkan ke suatu arahan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Allah taala, kemudian kami utus para rasul tatra satara berturut-turut. Paham ya? Satara berturut-turut. Ini kaum ini, kaum ini, kaum ini. Setiap kaum ada, setiap umat ada nabi tersendiri. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat secara menyeluruh, yang Rasulullah sabdakan wa bu'istu ilan nasi kafah, dan aku diutus untuk semua manusia, semua manusia seluruh dunia, bahkan apa, bahkan negara kita Indonesia ini pun termasuk apa, termasuk wilayah juga, cuman dulu namanya mungkin bukan Indonesia gitu aja ya. Na'am barakallahu fikum, nasallahu assalamat al-afiyah fid dunya wal akhirah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.